Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-mushrikuun. Wassalatu wassalamu 'ala man la nabiyya ba'dahu wa 'ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minal syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bertemu berkumpul di masjid kita ini, Masjid Husnul Khatimah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir ini nanti akan mendapat husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Amatilah muslimin rahimahumullah. InsyaAllah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita. Dua pekan yang lalu, sepekan yang lalu kita berhalangan untuk hadir. InsyaAllah kita akan lanjutkan sekarang. Kita masih membahas hal-hal yang membatalkan keislaman, yang sudah memasuki pembatal yang kedua. Pembatal yang pertama yaitu syirik ya. Kemudian terakhir kita sudah memasuki kekafiran, kafir yang sudah kedua ya. Jadi kufur takzib sudah, kufur iba wal istighbar. Sekarang kita lanjutkan ya, kufur akbar. Jadi kufur dua, kufur akbar, kufur asgor, kufur i'tiqadi dan kufur amali. Yang sudah kita bahas itu kufur akbar dua, yaitu kufur takzib, kufur iba wal istighbar dengan dalil dan contoh-contohnya. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan kufur akbar yang ketiga. Kufur akbar yang ketiga yaitu kufur i'rad. Kufur i'rad artinya i'rad itu berpaling. Ya, berpaling. Kufur i'rad. Ya, dia berpaling. Dalam penjelasannya kufur i'rad ini, dia sama sekali tidak mau tahu. Ya, dia betul-betul berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau tahu. Ya, ini dalil yang dinukilkan yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab, surat As-Sajdah, ya, surat ke-32 ayat ke-22. Ya, wa man a'lamu mimman dzukiru bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntakim. Ya, coba dibaca artinya saja supaya cepat. Surat 32 ayat 22. Wa man a'lamu mimman dzukiru bi ayati rabbih tsumma a'rada a'radu anha. Ya. Dan siapakah yang lebih jalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, jelas ini. Ya, jadi di dalam pembahasan ini dalil surat Sajdah ayat 32 itu, waman a'lamu mimman dzukiru bi ayati rabbih, siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang ketika ayat-ayat Allah disampaikan kepadanya dia berpaling daripada ayat-ayat Allah itu. Ya. Nah, dalam pembahasan ini dalil yang dicontohkan ada salah satu suku yang ketika didakwahi oleh Rasulullah SAW, ketua sukunya itu, suku itu yaitu suku Bani Abdul Layyal namanya. Nama baninya itu, bani itu keturunannya. Keturunan Bani Abdul Layyal. Jadi Syekh Salim Said Al-Qahtani itu memberikan contoh itu. Bahwa ketika Rasulullah SAW itu mendakwakan Islam di salah satu perkampungan ini, bani ini, maka ketika itu salah satu ketua di antara mereka itu menjawab setelah mendengar ayat-ayat Allah disampaikan. Apa kata mereka? Sesungguhnya Muhammad, jika engkau benar dengan apa yang kau sampaikan ini, maka engkau terlalu agung di mata kami untuk kami membantahmu. Jika kamu benar. Ya, jadi kata si ketua dari suku Bani Abdul Layyal ini mengatakan, jika engkau yang kamu katakan itu benar, hai Muhammad, maka engkau dalam pandangan kami terlalu agung jika kami harus membantahmu. Itu kalau kamu benar. Tapi jika engkau berdusta dengan apa yang kau sampaikan ini, maka engkau terlalu hina dalam pandangan kami untuk kami bercakap-cakap denganmu. Ya, itu jawabannya. Jadi kalau kamu dusta, terlalu hina bagi kami ini untuk kami berkomunikasi bahasa kita sekarang dengan kamu. Berhubungan dengan kamu. Terlalu hina bagi kami. Kalau kamu benar, di mata kami kamu terlalu agung untuk kami dustakan, untuk kami membantahmu. Tapi kalau kamu dusta, ya kamu di mata kami terlalu hina untuk kami berhubungan denganmu. Ya. Tidak membenarkan artinya prinsipnya dia juga tidak menerima, tidak menolak gitu. Ya. Dalam pembahasan ini dicontohkan dalilnya seperti itu. Alhasil dia dengan kebenaran yang disampaikan itu, pokoknya kalau benar, benar ya. Kalau tidak, ya sudah. Tidak ada pengaruh di dalam dirinya gitu. Ini yang disebut kufur i'rad. Ya. Berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala ketika ayat itu disampaikan. Maka dalil yang disertakan yaitu surat As-Sajdah ayat 32. Wa man azlamu mimman dzukiru bi ayati rabbih. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya? Ya. Wa man azlamu mimman dzukiru bi ayati rabbih tsumma aradu anha. Kemudian dia berpaling daripadanya. Ayatnya disampaikan dia berpaling. Iya. Nah, ini. Jadi itu kufur i'rad, ya, berpaling, dia tidak mau tahu. Ya. Kufur i'rad, kekufuran yang besar yang ketiga yaitu kufur i'rad, berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, yang keempat ada berapa kufur semua ini? 5 ya. Nah, insyaallah sudah bagian sudah paham ya. Jadi kekufuran yang keempat, kufur akbar yang keempat yaitu kufur syak. Kufur syak. Apa syak itu? Syak, ragu. Bukan syak semen ya. Syak, ragu. Ragu dia, bimbang. Ayat Allah disampaikan, dia ragu. Apa benar atau enggak ini yang disampaikan Muhammad? Ya. Kalau benar kita ikuti, ya cukup. Tapi kalau enggak benar, gimana gitu? Ragu dia. Nah, ini yang disebut kufur syak gitu. Ya. Dia meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sementara sebelum Rasulullah diangkat ya menjadi rasul, itu mereka sendiri yang memberikan gelar al-amin itu. Orang yang sangat amanah yang dapat dipercaya gitu. Tapi ketika Rasulullah membawa risalah ini, menyampaikan ayat-ayat Allah, ragu mereka terhadap kejujuran Nabi. Benar apa enggak ini? meragukan. Nah, ini kufur syak, ragu terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada hari ini banyak juga orang seperti ini. Ya, kadang-kadang orang, ya, dia sudah tahu kebenaran, kemudian dia mengambil ilmu-ilmu dari barat. Kan sekarang ini banyak orang dapat gelar yang tinggi dalam bidang ilmu Islam, tapi dari barat, dari Kanada, Toronto, ya. Ada juga yang baru-baru ini, ya, itu Jill yang banyak itu, dari Tel Aviv. Pernah dengar ya? Nah, itu tokoh-tokoh Jill itu, dia menimba ilmu berkomunikasi dengan orang-orang yang Yahudi di Tel Aviv. Tel Aviv itu Israel. Pulang-pulang dari sana menyebarkan paham yang meragu-ragukan. Jill ini. Ya, jaringan. Ya. Iblis la'anatullah. Ya. Jill. Ragu dia. Ini bahkan bukan sekedar ragu. Bukan sekedar ragu. Sudah berani mengotak-atik. Sudah berani mengotak-atik syariat. Ini kayaknya tidak benar ini hukum waris ini itu. Tidak cocok dengan konteks kekinian gitu. Ini zaman jet bukan zaman onta, ini sudah enggak bisa dipakai ini. Ini meragu-ragukan. Ini yang disebut at-tasyawur, merancukan pemikiran. Ini yang paling banyak berhasil. Iya ya. Soalnya yang berbicara ini punya gelar. Titel. Iya. Titelnya panjang-panjang. Sekolahnya pun di luar negeri. Sekolah sudah ini. Saya solo. Akan tahu sekolah. Luar negeri. Ya. Sebut negeri kafir itu. Oh, itu dia dapat gelar itu. Dari Toronto, dari Kanada itu. Nggak main-main. Itu dari Tel Aviv. Dia nggak tahu Tel Aviv itu basisnya Yahudi. Dia harus orang segelar. Jadi mana gelar pun, itu turut terawih di kamar. Didoakan SHMCMJISTWST segala macam gelarnya panjang-panjang. Kamu tidak punya gelar. Ya. Akibat keluar dari mulut-mulut orang yang hari ini gelar itu menjadi sesuatu yang hebat. Gelar itu. Apa gelarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Tahu tidak gelarnya Nabi? Ayo, apa gelarnya Nabi? Hah? Bukan. Allah sendiri yang memberikan gelar. Apa gelarnya Rasulullah SAW? Hah? Ummi. Ya? Betul? Ya, silakan periksa surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Walladzi ba'atsa rasulan ummi. Ya? Apa ummi itu? Buta huruf. Usah huruf itu Nabi itu. Kalau gelar hari ini menjadi sesuatu yang besar, wah, kita harus dustakan semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Ya, usah huruf gelarnya. BH. Tidak ada biasa lagi ya. Ini usah huruf itu. Nah, itu gelarnya Nabi itu. Nah, orang sekarang tertipu dengan gelar-gelar, kemudian membawa paham yang merancukan pemikiran Islam. Diwas-waskan orang. Akhirnya tidak sedikit orang termakan. Ya benar juga. Kalau kita bicara konteks keadilan, tidak adil berarti gitu. Tidak adil. Mestinya adil gitu. Menurut pikiran dia. Gitu. Ya. Jadi meragu-ragukan bahkan sampai tahap akhirnya berani mengutak-atik. Dan ini banyak terjadi dan berhasil. Dan di negeri kita ini paham yang begini ini pun mendapat dukungan gitu. Mendapat dukungan. Tapi kalau kita mengajar tauhid seperti ini, wah memang pahit itu. Ya, mendapat dukungan, bahkan mendapat dana itu. Ya, sampai-sampai salah seorang tokohnya perempuan itu berani menggugat ya masalah jilbab. Ya, artinya jilbab itu jangan dipaksa gitu. Ya, jangan dipaksa orang mau jilbab mau enggak ya enggak gitu. Sampai pada tahap itu. Akhirnya orang dibuat ragu. Karena yang bicara ini orang punya gelar. Nah ini termasuk kufur syak. Ya. Ragu dia. Dan bukan dia sendiri ragu, dia justru membuat meragu-ragukan orang banyak. Dhalal wa dhalal. Sesat, menyesatkan. Sudah sesat dirinya, membuat orang banyak sesat. Nah ini kufur syak. Ya. Ragu terhadap kebenaran. Ya. Bahkan hari ini tidak sekedar pribadinya ragu. Dia membuat orang lain ragu terhadap ajaran Islam. Ini kufur akbar yang keempat. Kufur syak. Ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima yaitu kufur. Apa yang kelima? Nifaq. Kufur nifaq. Jadi yang pertama kufur takdzib, ya, kufur iba wal istikbar, kufur syak, kufur irad, kufur syak, kemudian yang terakhir kufur nifaq. Apa nifaq itu? Munafik. Munafik. Ya, munafik. Nah, dalam pembahasan pengertian munafik ini secara istilah dijelaskan di sana, menampakkan keislaman dengan lahirnya. Dengan lahirnya, dengan lisannya, dengan badannya, menampakkan keislaman. Tapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Ini yang disebut munafikun haqqo. Munafik yang sebenar-benarnya. Lahirnya menampakkan keislaman. Bicara Islam, penampilan Islam, pakai jenggot juga gitu. Tapi sebetulnya dia kafir gitu. Ya, sebetulnya dia kafir. Nah ini dalilnya bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 15. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada sebagian orang yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka bukan orang beriman. Dia menyatakan beriman pada Allah hari akhir. Wa ma hum bimuminun, tapi kata Allah mereka itu tidak beriman. Yukhadi'un Allah wallazina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang beriman. Ya, dengan penampilannya, dengan apa yang diucapkan, dia hendak menipu Allah dan orang beriman. Wa ma yakda'una anfusahum illa anfusahum wa ma yasurun. Padahal mereka tidak menipu, kecuali mereka menipu dirinya sendiri. Sementara mereka tidak sadar. Ayat ini turun berkenaan dengan gembong munafikin. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Jadi ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ceritanya tentang kufur nifaq ini, munafik ini. Jika Rasulullah sudah hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah menjadi Madinah, ternyata Islam itu mendapat sambutan yang luar biasa gitu. Nah, sementara saat itu di Madinah sendiri, ya, ada tiga komunitas. Ada asli orang Arab, paganisme ini, ya, yaitu terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj. Ya, suku Aus dan suku Khazraj. Nah, sementara ada juga orang Nasrani di situ. Kristen. Nah, ada juga orang Yahudi. Orang Yahudi tiga. Ada Bani Nazir, Bani Quraizah, Bani Khainuqa. Ya, tiga. Hidup tiga komunitas. Islam itu masuk akhirnya. Setelah Islam itu masuk, dakwah disebarkan, Islam menjadi berkembang pesat. Ketika Islam sudah kuat, itulah Allah perintahkan Rasulullah untuk hijrah. Nah, kisahnya ayat ini turun. Jadi, setelah Rasulullah SAW dalam hijrah, ya, dua suku yang besar ini, ya, ini dua suku ini, jadi di dalam sejarah diceritakan dua suku Aus dan Khazraj ini, kedua-duanya sering berperang. Dari keduanya ini memihak kepada salah satu suku-suku Yahudi ini. Ada yang menjadi sekutunya Bani Nazir, ada yang menjadi sekutunya Bani Quraizah. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah, bertepatan saat itu mereka mengangkat seorang pemimpin baru. Ya. Bertepatan ketika itu mereka sedang mengangkat seorang pemimpin baru. Ya, pilkada lah kira-kira. Ya. enggak ada. Enggak tahu pakai foto apa enggak saat itu ya. Berkenaan dengan komen diangkatnya seorang pemimpin baru. Yang pemimpin baru itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, setelah Rasulullah hijrah dengan pesat mendapat sambutan, bahkan orang Yahudi pun akhirnya masuk Islam. Abdullah bin Salam itu tokoh Yahudi, masuk Islam. Ya, masuk Islam. Nah, orang Aus, orang Khazraj masuk Islam berbondong-bondong. Maka ketika itu Abdullah bin Ubay dan pengikutnya yang sekian ratus orang itu dijelaskan itu merasa, wah ini bahaya ini. Gitu. Ya, kalau dibiarkan ini, ya, kita tidak bisa menguasai Madinah. Yang menjadi penguasa Madinah Muhammad. Tapi bagaimana caranya? Muhammad sudah kuat kedudukannya. Islam sudah banyak di Madinah. Bagaimana caranya? Gitu. Caranya tidak ada jalan lain. Pura-pura masuk Islam dalam rangka menghancurkan Islam. Maka masuklah Islam ini Abdullah bin Ubay dengan sekian ratus pengikutnya ini. Masuk ke dalam Islam. Begitu mereka menyatakan masuk ke dalam Islam, turun ayat ini. Jadi Nabi enggak bisa ditipu gitu. Ya. Wa minan nasi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ma hu bimu'minin. Ada sebagian manusia menyatakan dirinya beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman dengan Allah. Mereka itu tidak beriman. Yukhadiruna Allah wa rasuluh. Mereka hendak menipu Allah dan Rasulnya. Ya. Wama yakda'una, wama yakda'una illa anfusahum wama hum wala wama yashkurun. Padahal mereka tidak menipu kecuali dirinya sendiri yang mereka tipu. Gitu. Nah, tahulah Rasulullah bahwa Abdullah bin Ubay dan gerbongnya yang sekian ratus itu sebetulnya kafir. Nah, mereka lah disebut munafik. Jadi secara istilah menampakkan keislaman lahirnya, zahirnya, tapi dalamnya kafir. Dalamnya kafir. Nah, ini Abdullah bin Ubay. Ya. Apa tujuannya? Dia dijelaskan dalam tarikh itu mencari momen-momen untuk sekali waktu bisa melemahkan Islam. Terutama bagaimana caranya membenturkan antara Muhajir dan Ansor. Itu. Dan yang satu lagi, mencari waktu untuk bagaimana orang Yahudi ini mau memusuhi Nabi. Maka kalau antum buka sirah, paling tidak Rasulullah itu 3 kali mengalami percobaan pembunuhan dari orang Yahudi itu ketika di Madinah. Diracun pernah gitu ya. Pernah ingin dilempar batu dari atas tingkat. Ya. Akhirnya akibat provokasinya orang-orang munafik itu. Ya. Rasulullah diundang oleh orang Yahudi, diundang ke rumahnya, pura-pura diundang. Tahu-tahu mereka sudah siapkan batu besar di atas itu. Datang intelnya Nabi. Intelnya Nabi, Jibril. Jibril, gak main-main itu. Intel Nabi itu, gak pernah kentut, gak bau kentutnya. Dan sekarang ini sudah ngiler kentut lagi tahu kentutnya. Datang Jibril beritahu. Ya Muhammad, kamu cepat beranjak dari tempat dudukmu itu. Ya. Karena di atasmu ditimpakan batu besar. Langsung Rasulullah berdiri. Keluar. Kaget orang Yahudi. Tuh, kok tahu Muhammad? Dari mana? Dari Jibril. Nah, itu. Nah, jadi mereka orang munafik ini mencari momen, ya, masuk Islam. Karena tidak ada jalan lain. Mau dilawan, tidak bisa. Gitu. Terpaksa masuk Islam. Tujuannya apa? Melemahkan Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Itu cara yang dianggap paling aman saat itu. Dan terbukti beberapa kali mereka itu melakukan ya makar. Ya. Dan selalu ketahuan. Selalu ketahuan. Bahkan mereka gak segan-segan untuk meyakinkan Rasulullah. Apa? Bikin masjid. Bikin masjid untuk meyakinkan. Padahal Rasulullah sudah tahu. Rasulullah sudah tahu. Begitu mereka menyatakan beriman, masuk Islam, turun ayat ini gitu. Ya, tidak ada sahabat yang diberitahu, hanya Rasulullah sendiri yang tahu, kecuali seorang sahabat yang diberitahu. Siapa? Zaibah ibn al-Yaman. Jadi Abdullah bin Ubay dengan sekian ratus pengikutnya itu sudah masuk daftar munafikin di buku catatan Nabi. Dan hanya Huzaifah ibn al-Yaman lah yang diberi tahu. Maka Huzaifah ibn al-Yaman ini salah satu gelarnya pemegang rahasia Rasulullah SAW tentang orang-orang munafik. Maka Umar ibn al-Khattab pernah pada satu hari gundah hatinya. Ya, hatinya merasa kosong. Dia cepat-cepat mendatangi Huzaifah. Wahai Huzaifah, demi Allah, coba kamu beritahu tentang Umar ini. Apakah Umar Rasulullah pernah menyebut? Adakah namaku disebut oleh Rasulullah sebagai orang munafik? Huzaifah tersenyum, tidak. Itu tidak termasuk di dalamnya. Alhamdulillah. Umar ini, dari takutnya dia, gitu. Datang khusus ke Huzaifah sambil bersumpah, demi Allah, Huzaifah, tolong kamu beritahu. Ya. Apakah Rasulullah menyebut namaku dalam daftar munafik? Tidak. Nah, itu. Sampai bikin masjid untuk meyakinkan bahwa dia itu Islam. Tapi Allah sudah menurunkan ayat ini. Sampai akhirnya Rasulullah perintahkan, bakar masjid itu. Karena itulah masjid diror. Masjid tandingan. Bakar. Ya. Nah, di zaman kita ini, politik seperti ini ada. Dan inilah politik yang telah ditempuh oleh orang Belanda. Gitu. Ketika tidak mampu mengalahkan kaum muslimin di Aceh. Ya. Daerah-daerah lain di Indonesia dijajah oleh Belanda. Ya. Sampai berhasil Belanda taklukkan. Aceh tiga kali pasukan elitnya Aceh yang namanya Marsose. Pasukan elit Belanda itu namanya Marsose. Tiga kali itu. Gagal tiga-tiganya. Tiga kali berusaha dan mengeluarkan tenaga, kekuatan yang besar. Gagal mengalahkan orang Aceh. Sampai akhirnya dipikirkan bagaimana caranya. Oh, caranya orang Aceh ini kuat memegang Islam. Akhirnya ditemukan rumus yang gitu. Caranya bagaimana? Pendekatannya jangan senjata. Pendekatan apa? Keislaman gitu. Diutuslah seorang yang jenius, dipilih salah satu di antara orang-orang yang cakap. Maka diutuslah manusia yang bernama Dr. Christian Slokhorgrone. Ya, Dr. Christian Slokhorgrone disekolahkan di Mekah 23 tahun. 23 tahun disekolahkan di Mekah. Pulang-pulang dia jadi kiai, tiaran jenggot, pakai jubah. Cara Quran, cara hadis. Tapi apa? Dia lemahkan Islam dari dalam. Dibikinnya orang Aceh itu jumud, lemah. Sehingga menjadi orang-orang yang gak mau lagi bicara tentang Islam ke depan bagaimana. Yang penting harus banyak zikir, banyak sholat. Ya. Jangan berpikir tentang dunia. Akhirnya apa? Dunia dipegang oleh mereka. Ya. Menebarkan hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu. Nah, itu kerjaan mereka. Dan itu bukan dulu saja. Sekarang pun seperti ini. Sekarang seperti itu. Maaf-maaf ini. Lebih baik saya sampaikan itu. Disekolahkan di Mekah, Pak. Ya, saya beritahu ini. Kau tahu. Jangan ketipu jenggot. Ya, jangan ketipu jenggot. Jangan ketipu batuk ini. Jidat hitam. Jangan ketipu jenggot. Disekolahkan itu. Saudi dibiayai. Ini supaya tahu. Dibiayai. Nah, pulang jadi kader mereka. Diterjunkan di tengah aktivis Islam. Saya berani berbicara ini karena sudah terjadi dan tahu, kenal orang-orang itu. Jadi hati-hati. Nah, jurus lama dipakai lagi sekarang di zaman kita ini. Disusupkan di tengah-tengah aktivis Islam. Nah, ini generasinya Abdullah bin Ubay. Jadi hakikatnya mereka itu kafir. Menambahkan Islam melalui zahirnya. Tapi dalamnya kafir. Nah, ini yang disebut kufur nifaq. Maka salah satu cara Allah membongkar. Salah satu cara Allah membongkar kekafiran mereka. Walaupun tidak disebut nama. Dari mana Allah bongkar kekafiran mereka? Dari sholatnya. Innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Allah enggak menyebut nama. Tapi secara umum kedok munafik itu dibongkar oleh Allah lewat sholat. Gitu.